sebutan bagi kalangannya dari sisi usia jauh lebih muda, ya seperti umumnya para gawagis ini, para gus-gus ini. Tadi saya sempat konfirmasi ke beliau, panjenengan kalau dipanggil gus itu sebenarnya apa yang dirasakan? Dan jawabannya ternyata di luar dugaan saya. Beliau menjawab, saya bangga. Kenapa bangga? Mungkin karena merasa tetap dianggap muda oleh penyapanya. Jadi inilah salah satu kelebihan beliau. Karena tadinya saya merasa beliau ya tokoh orang tua kita, ulama kita yang rasanya kok tidak pantas lagi disebut gus. Beliau kiai dari Abad Istokat Istri. Yang saya hormati, ini saya juga sulit menyapanya, apakah disapa dengan Mbak atau Ning, tadi disebut Ning gitu ya. Karena beliau jelas Silalahi namanya, Rosiana Silalahi. Tentu pastilah bukan dari Jawa, tapi lahir di Bangka Belitung, Pangkal Pinang, besar di Jawa Barat dan lalu ini orang perempuan Batak. Saya juga tadi konfirmasi sebutan untuk perempuan Batak itu apa? Jadi dia mengatakan Ito. Jadi Ito Rosi yang kita undangkan. Tentu juga hadir bersama kita Rektor Winsa yang kita sudah tidak asing lagi. Yang saya hormati para guru besar, Senat Winsa, dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia, dan yang saya cintai, seluruh mahasiswa mahasiswi UINSA, UIN Ampel Surabaya. Kita tahu bahwa kami di Kementerian Agama sengaja membuat program mengaji Indonesia. Mengaji sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Rektor kita, bisa dimaknai dalam makna harfiah mengaji. Kita mempelajari, mendalami, memahami hakikat esensi dari Indonesia itu apa. Tapi juga mengaji itu adalah akronim, singkatan dari mengasah jati diri Indonesia. Kita ingin bagaimana melalui forum seperti ini kita semakin memiliki keteguhan, memiliki pemahaman, pengetahuan yang mendalam bagaimana berIndonesia itu atau bagaimana menjadi Indonesia itu. Maka forum mengaji Indonesia sengaja kita gelar di sejumlah perguruan tinggi keagamaan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan cara seperti ini, secara informal, menghadirkan sejumlah narasumber, lalu berdialog dengan masyarakat, sehingga kami di Kementerian Agama bisa lebih memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang diharapkan, apa yang menjadi kehendak dan keinginannya, sehingga syukur-syukur kami, sekali lagi di Kementerian Agama, bisa menangkap dan syukur-syukur bisa menindaklanjutinya. Tadi Pak Rektor membisik ke saya, barusan saja. Pak Menteri enggak sebaiknya mobile, itu sambil jalan-jalan. Saya merasa nanti kayak motivator saya. Jadi, ya begini, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Apa saya perlu duduk terus seperti ini atau perlu mendekat kepada para hadirin sekalian. Tadinya saya diminta untuk menjadi narasumber, tapi saya memilih kenapa bukan saya saja yang menjadi hostnya. Karena ya, selama ini sudah terlalu banyak kami bicara, saatnya untuk lebih banyak mendengar. Soalan di kawasan intelektual ini, kawasan pendidikan tinggi ini, karena di antara sekian banyaknya orang ini, saya termasuk orang yang tidak berpendidikan seperti ini. Artinya saya tidak pernah sekolah. Pernah sekolah sebentar di sampai Tsanawiyah kelas 1. Habis itu sudah tidak pernah. Jadi saya itu tidak seperti Pak Lukman, Pak Abdul A'la, mengerti nasionalisme itu apa. Saya tidak tahu. Saya tidak ngomong di sini saja. Kemarin ketika saya menerima anugerah yang ini, waktu itu saya juga mengatakan saya ini orang kampung, dulu saya orang kampung, saya tidak tahu yang namanya nasionalisme, tidak tahu yang namanya HAM yang konon itu dari barat abad ke-17. Dan mungkin saya tahunya belakangan saja diketahui orang-orang. Cuma guru-guru saya mengatakan kepada saya, sederhana saja, Indonesia ini rumahmu. Gila ya? Indonesia ini rumahmu. Jaga, rawat. Saya mau jujur, Anda menilai bilang puisi saya yang merekam situasi Indonesia ini sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Anda pernah baca tulisan di bokongnya truk itu yang ada gambarnya Pak Harto Mesin ini? Ini enak zaman itu loh. Saya sambil membaca itu saya mengatakan, ya tentu saja mbah, enggak zaman sampean, dulu Soeharto nya cuma sampean kok, sekarang hampir seluruh Indonesia Soeharto semua. Karena sampean terlalu aman gitu orang Indonesia. Pendidikan sampean itu model Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita ini kasih sama Pak Harto, ini mahal. ngambil sudah. Bukan karena ini ngambil. Sudah ngamal ke ilmu. Terus kan aja, sampai aja saya tawari gajar 5 trak dengan 500 ribu. Ini mana? 500 ribu. Apa ganjaran 5 trak? Bukan hanya sudah berlalu sepatah di sana. Itu pendapat saya. Jadi saya melihatnya dari situ. Untuk Allah katakan, kalau kita tidak bisa zuhur seperti pendahulu-pendahulu kita, minimal kita hidup sederhana. Itu saja yang saya gaungkan sama ini, dan itu pun tidak banyak. Punya follower saya. Ada di Twitter follower saya itu 1.700.000. Jadi kalau mengajak sederhana ini kan harus dimulai dari sana. Saya baru mengajak orang sederhana, ada fan saya yang kasih saya apa? Meninggal sederhana. Istilahnya kita kalau bahasa itu bukan apa. Sudah terlanjur. Dulu dah ada kiai naik apa pun. Kiai paling tinggi juga. Apalagi kalau kiai khususnya. Memang banyak yang tidak tahu maknanya khusus. Kalau ini tadi tidak tanya khusus apa. Yang sudah mengundang orang kok tidak ngerti maknanya. Saya terkatakan kita sama orang Indonesia ini sudah menyimpulkan, sudah memproses, tapi tidak tahu salahnya. Karena kalau sudah memproses saya khusus, manggil khusus, kok tidak tahu maknanya. Gus itu maknanya ini untuk yang orang ibadah. Gus itu adalah anaknya kiai yang belum pantas disebut kiai. Meskipun gerang-gerang, masih belum pantas. Jadi namanya Gus. Tapi ketika ada fenomena Gus itu sama Gus ini, wah, saya jadi bangga ya Gus ini. Gus itu jadi naik pangkat. Kalau kiai itu masih biasa-biasa itu kiai. Kalau sudah Gus, ini kiai yang sudah aneh-aneh. Yang itu sudah mendekati wali lagi. Jadi saya kira itu. Lalu Pak Menteri, jadi menurut saya itu saya kelihatan dari ini kok jadi begini. Dulu itu sama kayak peci begini di Mesir itu selalu diampilkan orang Mesir dan dipaksa saya memberikan peci saya hitam ini dan dia bilang ini ada televisi, ada kulkas, ada segala macam, silahkan saya minta ganti apa silahkan. Sayangnya saya tidak punya truk, ya kalau punya truk tak sepuluh tapi. Dia kepingin sekali dengan kesini. Kalau saya bangga, karena bangga saya kasih. Tidak usah, dibalas, ambil ya. Saya bangga, karena kenapa? Ya, saya ini mempunyai tanda Indonesia. Indonesia yang kami kenal sebagai masyarakat yang ramah dan satu-satunya. Mereka merasakan karena di sana menada tentara jauh dari kawal ke sana dan mereka bergaul dengan masyarakat sana dengan sepasang mendengar orang pertama. Mereka melihat ketika saya transit di Karachi masih ada waktu bulan pakai kereta yang dibawa empat kuda putar-putar keras. Ngomong-ngomong, saya bilang ini di Indonesia saya tidak berbeda, kasih kesempatan saya memberi sesuatu sedikit kebaikan pada seorang dari negeri yang saya kagumi, negeri Indonesia. Itu saya mau tahu, kalau dipun begini, tapi belakangan saya aman menunggu pesawat. Ini kebetulan ada beberapa penumpang dari Prancis, ada dari Maluku, dan macam-macam. Cerita tentang macam-macam. Begitu saya bilang, saya dari Indonesia. Semuanya pakai sentir, begini, tapi satu. Atau yang berat-berat, tapi berat. Dulu orang Saudi dengan orang Indonesia itu menghargai sekarang di sana banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama di Indonesia. Sekarang di sana orang kedutaan nasihati saya dengan pakai kartu ini. Dia datang orang sini dia pakai Indonesia PKI. Jadi dunia itu kualitas. Jadi intinya adalah Indonesia ini adalah rumah kita dan warganya, penghuninya tentu banyak sekali, mayoritasnya beragama Islam. Nanti tentu saya akan bertanya lebih dalam, tapi saya ingin ke Mbak Rosi dulu. Ini Mbak Rosi ini kan jurnalis senior yang sangat handal, yang tentu di PK Indonesia, tapi saya ingin bertanya ke Mbak Rosi dari sisi yang dirasakan selama ini, karena Mbak Rosi ini kan penganut Katolik ya. Jadi apa sih yang dirasakan Indonesia belakangan ini, mayoritasnya itu adalah umat Islam. Jadi keberagamaan bangsa kita ini seperti apa sebenarnya? Terima kasih Pak Budi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, para guru besar, jajaran rektorat dan para siswa lainnya, terutama adik-adik Mas Enjohan, kakak-kakak mahasiswa yang kece-kece dan keren. Kita sebaya asal beda 1-2 tahun lah. Pak Menteri, sebelum saya menjawab Pak Menteri, izinkan saya mengamplifikasi lagi atau mengulang kembali apa yang disebut dengan Indonesia, rumah kita. Kompas TV dalam rangka pilkada, Gus, Kompas TV, Koran Kompas, dan Kompas.com telah mencalonkan Kompas Group ini sebagai rumah pilkada. Kenapa? Karena betapapun kerasnya kontestasi, seberapapun ketatnya kompetisi politik, tapi tentu tidak ada satupun yang ingin membakar rumah kita sendiri. Jadi adalah tugas kita semua untuk mengingatkan di tahun politik ini dan dalam setiap aktivitas politik, kita boleh bersaing, kita boleh ingin menang, tapi jangan kita rusak rumah kita, rumah Indonesia. Pak Menteri menjawab itu, saya berasal dari keluarga Katolik, sejak TK sampai SMA saya di sekolah Katolik, saya masuk Universitas Indonesia. Saya selalu merasa dijaga oleh umat muslim Indonesia. Saya tidak pernah merasa bahwa kita punya isu agama dari dulu. Berdampingan, bersama, gak ada. Saya sebagai minoritas tidak pernah merasa terancam sedikitpun. Karena saya tahu, sebagai minoritas, kami tahu diri dan juga tahu yang mayoritas selalu menjaga minoritas. Jadi isu itu biasa saja. Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana kami bisa hidup seperti ini. Ketika saya masih kecil, gitu, kan dari dulu kita ada punya TKRI ya. Tolong jangan ditanya untuk tahunnya. Waktu masih kecil itu, selalu ada azan maghrib di TKRI. Saya almarhum itu selalu mengatakan besar, termasuk besarkan mic saya, besarkan volume televisi itu. Ibu saya mengatakan, kita gak tahu apa artinya, tapi saya tahu ini adalah alunan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kami sudah diajarkan bahwa kita hidup itu tidak sendiri, kita berbeda dan tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Selama kita tahu diri, kita menghargai dan menghormati perbedaan itu. Dan buat saya, nilai dalam keluarga itulah yang membuat saya memiliki dan kakak-kakak saya memiliki pemahaman seperti ini. Jadi penting sekali nilai yang ditanamkan di keluarga. Terima kasih. Jadi selama ini sama sekali tidak merasakan sebagai bagian dari minoritas, gitu. Justru merasa dijaga oleh. Saya merasa begitu. Dan sampai sekarang, sampai saat ini seperti itu. Ya, jadi begini, dengan era sosial media, kita mendengar banyak, oh ada begini, ada begitu. Buat saya, kita menyadari sendiri mana sih yang benar, mana sih yang gak benar. Buat saya begini, setiap agama pasti ada orang ngaco-nya, Pak Andre. Mau agama apapun itu, pasti tidak mungkin apakah itu orang Kristen, apakah itu orang Katolik, apakah itu umat Muslim dan lain sebagainya. Karena ini kan bukan tentang agamanya, ini tentang pemeluk agamanya. Dan itu bisa saja berbeda satu sama lain. Buat saya, kalaupun ada seperti itu di sosial media, itu biasa saja. Itu tidak mengganggu pandangan saya dan pemahaman saya pada umat muslim, pada umumnya. Dan saya mau bilang begini, Indonesia adalah negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar di dunia. Selama 20 tahun reformasi dari masa Orde Baru yang tadi diceritakan oleh Gusmus masuk ke era reformasi saat ini, kita punya banyak PR, kita punya banyak kendala. Tetapi selama 20 tahun ini, Indonesia telah membuktikan sebagai contoh masyarakat muslim dengan sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Dunia harus belajar dari umat muslim Indonesia. Dan itu membanggakan sekali. Kita demikian, fenomena yang terjadi di sosial media kita belakangan ini, yang seringkali kita temui ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya, yang terlalu hitam putih, mudah menyalahkan, bahkan atas nama agama lalu kemudian merendahkan sesamanya di sana seperti itu sesuatu yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Apakah itu representasi atau wakili bangsa kita secara keseluruhan, atau itu hanya sosial media yang tidak bisa dimaknai mewakili? Jadi bagaimana itu, Pak? Bahwa kita harus waspada, ya. Bahwa kita harus bahwa kita tidak bisa memandang remeh, itu ya. Tapi bahwa kita harus membesar-besarkan, bahwa kita kemudian harus paranoid, menurut saya tidak. Media dalam hal ini haruslah menjadi corong untuk nilai-nilai ajaran agama yang baik dan menjadi panggung untuk ulama-ulama seperti Gus Mus yang terus-menerus mendepankan nilai-nilai Islam yang menjadi rahmat bagi semua makhluk. Jadi bahwa kita harus waspada, bahwa kita harus ya tidak menganggap remeh, ya. Tapi menurut saya kita tetap harus mengedepankan yang mayoritas lebih baik itu mampu. Baik, terima kasih, Pak Rosi. Saya akan beralih ke rektor kita ini, Pak Ara. Apa sih sebenarnya modal utama yang kita miliki, yang harus nantiasa kita jaga agar tadi itu yang dirasakan oleh Mbak Rosi itu dirasakan oleh semua kita dan tidak ada perubahan. Kalaupun ada fenomena sosial media, itu hanya fenomena permukaan saja. Tapi sebenarnya di lapisan bawah, di realitas kehidupan keseharian kita, tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa-desa, sebenarnya ikatan keindonesiaan, kebangsaan kita itu masih erat. Sebenarnya modal utama apa yang perlu kita jaga? Izin Pak Menteri, saya belajar banyak dari Gus Mus bahwa agama adalah sumber moral. Agama apapun, entah Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain itu mengajarkan tentang moral. Ini yang mungkin perlu dikembangkan. Apalagi di Indonesia, hasil penelitian menyebutkan orang yang paling terikat dengan agama adalah Indonesia, adalah bangsa Indonesia. Nah, kalau ini bisa dikembangkan menjadi sebagai sumber moral bahwa agama mengajarkan kebaikan, maka itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini saya melihat, nah, saya diajari dengan Gus Mus mungkin secara langsung, saya dengan pengajian tapi banyak dari orang tua saya. Hal itu, orang tua saya mengatakan, gak apa-apa, sejelek apapun rupamu, tapi satu, tolong jaga hatimu. Dan ketika saya kuliah, itu yang coba dianalisis dan ternyata benar. Ya Pak Ala, tapi mengapa terkadang atau bahkan seringkali kita menemui orang berkonflik, orang bersengketa justru karena agama? Itu apa yang, apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, maaf Pak Menteri, saya lihat sejauh yang saya baca dan sejauh penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa agama hanya sebagai pemicu, bukan sebagai sumber konflik. Sebenarnya konflik sebenarnya adalah kontestasi sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya agama yang menjadikan alat untuk bagaimana saya berbeda dengan dia. Ini mohon maaf kalau saya salah. Saya punya pandangan khusus. Kenapa agama kok jadi sepertinya orang disuruh bersengketa di konflik atas nama agama? Iya, karena tidak ngaji. Belum beragama dengan semangat tanpa ngaji itu jadi masalah. Tampang apapun harus ngaji. Amat curi, mbak tali ini saya. Siapa yang ingin dunia harus ngaji? Siapa yang ingin akhirat harus ngaji? Siapa yang ingin dunia akhirat harus ngaji? Ini orang susu. Belum ngaji sudah terlanjur dipanggil ustaz sama kintana. Akhirnya maghrur, istilahnya Imam Ghazali, maghrur. Sekarang banyak orang maghrur. Orang mandul itu karena dibongkong. Kalau yang dibongkong ini punya ilmu sedikit, dia tidak akan terbongkong. Justru dia akan lebih rajin untuk ngaji. Tapi kalau pengetahuannya sempit, dia langsung memekar, kepalanya besar, dan dia merasa besar. Jadi semangat yang berlebihan dalam beragama, tapi tanpa diimbangi oleh pemahaman yang mendalam terhadap agama, itu bisa menjadi masalah. Yang terbanyak sekarang, ada yang bertanya kepada saya, tapi kalau itu enggak benar, itu gara-gara enggak ngaji, gara-gara makruh, orang yang bodoh, kenapa followernya banyak? Pertanyaannya begini, saya jawab, Bapak-bapak kuli di ilmi malim, di atas langit adalah, di atas orang yang pandai, selalu ada yang lebih pandai. Demikian pula, Bapak-bapak kuli jahilin jahul. Di bawah orang yang bodoh, banyak sekali yang lebih bodoh. Jadi jangan kira. Dan ini ya, pendidikan harus, pengajian harus, pendidikan agama di kita ini mumpung ada menterinya sekaligus saya akan kembali. Saya sependapat dengan Pak Rektor, itu kita terlalu banyak memberi makanan ini, kurang memberi makanan kepada ini. Pendidikan kita terlalu banyak ini. Lihat aja, namanya pendidikan agama. Itu pertanyaannya, berapa rukun sholat? Berapa syaratnya untuk? Kalau pas sudah pas, lulus sudah. Orang mau sembahyang atau enggak, untuk atau tidak ada masalah. Kita harus seperti diarahkan kepada hati. Kita tidak mendidik hanya mengajar. Mohon maaf, saya ketua rektor sisi, mohon maaf. Padahal saya tidak merasa bersalah. Saya malah apa itu, berniat baik. Jadi Pak Menteri bagaimana caranya, apakah dikumpulkan GIP dan ahli-ahli pendidikan? Apakah pemahaman kita tentang pendidikan itu betul sudah dalam bahasa Arabnya tarbiyah itu, kita masih tetap taklim. Taklim itu pengajaran, lain dengan tarbiyah. Kalau orang dikasih informasi matematika, dia pandai matematika. Dikasih informasi biologi, tarbiyah. Dikasih informasi oke, dia ahli oke. Dikasih informasi Quran, dia pandai Quran. Tapi dia Qurani kelakuannya atau tidak, itu tidak menjalani. Kita menjalani kebantal dia. Jadi kita mengacaukan nama pendidikan. Coba teman sekali, kecuali tahu dan taman kanak-kanak, di mana pendidikan? Gimana pendidikan? Gimana yang mengajarkan kita harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih. Gimana kita diajarkan menghormati manusia sebagai anak Allah? Berfirman bahwa tak karam adanya ada. Gimana diajarkan kepada kita untuk kasam, toleransi, untuk tawas seperti itu, seperti yang diajarkan Nabi-Nabi. Ini ambil. Makasih. Saya sebenarnya ingin bertanya lagi, tapi saya arahkan ke Mbak Rosi saja. Terkait dengan pernyataan Gus Mus tadi bahwa karena ruang-ruang publik itu lebih banyak diisi oleh mereka-mereka yang kurang mengaji tadi, gitu kan? Sehingga lalu kemudian ya seperti yang kita rasakan. Nah, dari tinjauan media ini sebenarnya apa yang harus dibenahi? Apa karena yang mengaji itu kurang speak out, kurang bicara keluar, terlalu diam, terlalu tawaduk, terlalu rendah hati, sehingga lalu kemudian ruang publik diisi oleh mereka-mereka yang belum cukup mendalam mengaji, atau karena media kurang memberikan ya akomodasi tempat kepada mereka-mereka yang memang layak untuk menjadi panutan, atau karena memang sudah terjadi perubahan bahwa memang masyarakat lebih senang yang meledak-ledak, lebih senang yang hitam putih, yang jelas, sudah tidak senang lagi dengan yang tadi itu kasamu, toleransi, renggang rasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sisi media bagaimana ini melihat? Ya, media itu akan mengambil hukum pasar. Selama ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak di sini senang dengan model yang begitu, ya pasti biasanya media-media itu akan ngambil karena dijamin laris-manis penonton banyak. Itu hukumnya, hukum seperti itu. Hanya memang buat kami, Pak Menteri, ada yang lebih penting daripada sekedar hukum pasar. Ada yang lebih penting daripada sekedar hukum rating dan share. Ada yang lebih penting daripada sekedar sesuatu yang bersifat langsung panggung-panggung yang sangat diminati oleh penonton. Ada yang lebih penting itu, lebih penting lagi, yaitu menjaga harmonisasi. Bagaimana kami melihat bahwa ya tadi biasanya kalau dulu yang kalau sekarang kita tuh harus hati-hatinya apa? Dulu ya ketika saya masalah suagama ini kayaknya nggak terlalu diinginin deh. Kalau sekarang kenapa ya? Gampang banget tersinggung, gampang banget ini. Kalau bercanda memang harus hati-hati. Jadi kalau dulu kan biasanya semua sudah karena tahu tidak ada intensi untuk menghina gitu. Tapi kalau sekarang, apalagi dengan era sosial media begini, direkam, ya kan, dipotong sekian second, dipotong sekian detik, langsung dibilang nih menghina. Itu bahaya sekali. Berbahaya sekali. Padahal kalau melihat konteksnya, kita di sini ingin cari bagaimana konsensus bersama, dialog bersama. Tapi ya, era seperti ini setiap orang bisa memotong apapun dan kemudian bisa menjadi persepsi yang berbeda dan kemudian nanti bisa, wah, omongan ini dianggap menghina dan lain sebagainya. Buat saya adalah media harus juga memiliki apa tujuan penting dari kehadiran kita. Kalau kita lebih mementingkan rating share dan segala sesuatu yang bersifat menarik massa dan melupakan apa yang penting buat bangsa ini, ya tentu pertaruhannya luar biasa. Ya juga mungkin saran saya buat tokoh-tokoh agama tadi yang mendebatkan itu harus memang lebih banyak share supaya kita bisa tahu proaktif karena biasanya kita juga nggak tahu gitu. Jadi ini membutuhkan dua pihak yang saling berinteraksi. Baik, terima kasih. Kita beri applause untuk semua narasumber kita dan mungkin ada baiknya kita selingi dialog kita dengan musik. Silakan yang ingin tampil. Sebuah lagu yang digubal dari puisi beliau Hadirin inilah Ahmad Mustafa Bisri dengan puisinya yang berjudul Dalam Tahiyat. Mampu bertahan di dalam rasa sakit berkepanjangan. luka selembut lusa yang mampu merajut korban dengan iman cinta kasih. Lantas, adakah kita ini cuma diam berpangku tangan sementara beribu-ribu anak panah dilesatkan ke atap-atap langit yang siap mencabik-cabik generasi milenial dan membunuh generasi emas idaman? Menjadikan kami sebagai umat yang bangun. Sebenarnya dimulai dari mana pendidikan itu? Pendidikan anti korupsi itu sebenarnya dimulai dari mana? itu untuk KPK, untuk masalah moral sendiri. Kita seharusnya kan dari keagamaan, itu seharusnya sangat berpengaruh dalam pendidikan moral seperti itu. Nah, sedangkan kita dari sendiri, di zaman sekarang ini, para pemuda, bahkan generasi-generasi milenial itu untuk moralnya sendiri bisa dinilai itu menurut drastis. Ya, apa jadi sebuah bicara seperti ini? Ada kasus, kalau Bang Menteri pernah tahu itu, kemarin ada kasus yang guru dibunuh oleh muridnya sampai meninggal dunia. Ya. Nah, itu kan adalah salah satu apa ya, problem yang ketika kita bagaimana bisa soal siswa maupun soal guru di mana peran dunia pendidikan itu kayak kita katakan itu langkah dari Kementerian Agama sendiri untuk kepentingan moral itu seperti apa? Cukup ya. Namanya siapa Mas? Furqan. Semester berapa? Ya baru lulus. Oh sudah lulus ya. Alhamdulillah sudah ini sudah. Terima kasih Mas Furqan. Kita tampung dulu dan di sebelah sini ada Pak ini yang paling depan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama mau tanya ke Pak Rosi. Kebetulan narasumber yang paling cantik sini. Kira-kira di nama saya Herman dari Fakultas Zoologi jurusan Akidah Filsafat Islam. Saya mau tanya untuk media mainstream, kira-kira selama ini ada kalanya media masa mainstream itu kalah menarik dengan yang hoak-hoak itu. Nah, artinya apa? Bahwa itu gambaran mental orang Indonesia suka yang model-model begitu. Nah, kira-kira media masa yang mainstream khususnya bagi orang yang dalam tanda petik masih panas itu bagaimana mengatasi membanjirnya informasi, karena di Indonesia ada dua yang tidak bisa dihalangi. Yang pertama itu informasi, yang kedua adalah korupsi. Terus untuk Gus-Gus, yang ingin saya tanyakan sama Gus, saya juga orang desa, tapi saya bangga dengan desa, karena ada strategi itu sekarang sudah saatnya desa mengepung kota. Nah, sesungguhnya menurut agama ini sudah selesai di Indonesia. Hanya tidak selesai itu pada tiga hal. Pertama, kalau sudah masuk kepada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan yang ketiga adalah kepentingan-kepentingan ideologis. Nah, sehingga dari ini, saya yakin Prof. Ala, Pak Rektor kita, untuk orang UIN itu tidak ada masalah sudah. Pada tingkat akademisi sudah tidak ada masalah. Tapi pada tingkat praktisi itu baru bermasalah, sehingga agama itu adalah komoditas yang paling empuk untuk dijadikan alat bagaimana untuk melakukan konflik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Satu lagi ya, yang ujung saya, yang pakai kopiah putih, silakan maju ke depan. Belakangnya yang pakai kopiah putih supaya Ya, dari situ saja, langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafi'i dari Pasca Sarjana HPM. Yang kami saya nanyakan kepada Mbak Rosiana tentang media. Sekarang kita sudah tahu media itu kan dari direkturnya sudah memasuki pada ranah, apalagi sekarang masalah pilkada, pilpres. punya kepentingan. Maka akan timbullah satu kepentingan. Contohnya zaman kemarin tahun pemilihan Jokowi kemarin kan sudah jelas ketika antara TV satunya dan satunya saling menonjolkan. Itu bagaimana untuk memimit sendiri bukan kepentingan. Ketika TV merah mendukung segini, TV yang biru mendukung segini, itu bagaimana? Kalau sekarang memaparkan kepentingan dari direktur, dari pemotret kreatif di sini. Itu yang saya tanyakan kepada Pak Sena. Kedua, saya tanyakan kepada Al-Mukarram Gusmus tentang mengaji. Ada kalanya mahasiswa atau saat sudah mengaji mendalami, ketika dia telah mencapai satu keinginan atau menjadi kepala atau yang diinginkan menjadi pimpinan, itu kan dilupakan. Itu bagaimana sikap dari Asma ini kan pernah menjadi santri, pernah menjadi seorang siswa dan di mana telah dikatakan disangka oleh gurunya mudus harus takdir dan harus mematuhi segala hal. Tetapi ketika menjadi presiden, ketika menjadi pemimpin, dia lupa. Itu apa sebabnya? Apa karena keinginan hatinya atau karena sebab dari samping-sampingnya? Itu sekarang yang terjadi di masyarakat di saat sekarang ini. Baik. Terima kasih. Baik. Ya. Siapa mas namanya? Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i. Terima kasih Mas Syafi'i. Sementara cukup dulu ya. Supaya ada kesempatan waktu untuk narasumber kita menjawab sejumlah pertanyaan tadi. Monggo silakan. Gus-gus dulu atau Pak Rosi dulu atau Pak Arla. Pak Herman, betul. Memang tantangan media arus utama atau media mainstream saat ini adalah berada di persimpangan antara kompetisi dengan sosial media. Saat ini rasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kalau bicara soal siapa yang baca koran, misalnya kadang-kadang baca koran Kompas, itu mungkin rata-rata mereka yang lahir di tahun 70-an. Tahun 80-an sudah mungkin sudah tidak terbiasa membaca koran. Dan itu fenomena di bumi ini. Amerika juga mengalami itu, bagaimana sosial media. Sampai ada pertanyaan, apakah jurnalisme itu masih dibutuhkan saat ini? Karena kalau sosial media mereka hanya tinggal rekam video, menulis apapun, peristiwanya mereka beritakan, klarifikasi, verifikasi belakangan. Tetapi begini, dalam hal ini sebagai media, saya mewakili Kompas TV, kami tidak boleh kalah dengan perubahan zaman. Perubahan zaman itu justru harus diantisipasi, menjadi bagian dari kami melengkapi diri, tapi tidak dengan mengalahkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Mengapa? Karena dari Kompas Gramedia sudah lebih dari setengah abad, Bapak Yaakob Utama selalu memesankan kepada kami bahwa industri media adalah bisnis intelektual, adalah bisnis pengetahuan, bisnis integritas, bisnis reputasi. Itu tidak dibangun hanya 1-2 tahun atau 3 tahun. Ada komitmen yang panjang, ada kerja keras yang juga tidak bisa singkat. Bagaimana mengantisipasi sosial media? Sosial media boleh menjadi salah satu sumber informasi. Tetapi yang disebut dengan jurnalisme yang baik adalah disiplin verifikasi. Bagaimana peristiwa itu sesungguhnya terjadi, konteksnya seperti apa, mana yang benar, seperti apa kesaksian yang ada di lapangan. Itulah yang membuat mengapa media mainstream yang menerapkan jurnalisme yang baik tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Pilihannya ada di tangan para jurnalis dan juga publik. Selama jurnalis lelah melakukan disiplin verifikasi, selama media lebih mementingkan kecepatan dibandingkan akurasi, maka profesi ini akan punah, diganti dengan netizen-netizen saja. Tapi kami percaya komitmen untuk memiliki tanggung jawab memberikan pencerahan memberikan berita yang mendidik dan merawat kemajemukan, itu adalah mengapa Kompas bisa berdiri dan bertahan lama. Dan kami juga kadang-kadang kalau kita bilang, ayo dong berita yang apa, kenapa hoax bisa lebih dibaca, ya karena jempol kita juga, kita lebih senang memforward atau memviralkan link-link berita-berita yang ngawur, yang gak jelas, kita forward ke semua grup kita. Nanti kalau ada teman grup kita bilang, loh itu hoax loh, kan makanya aku cuma nanya. Nah, kita bisa lihat kualitas anggota grup kita. Dan mungkin kita sendiri bisa ikut memberikan semacam apa ya, teguran bahwa semakin sering kita menerima berita seperti itu, maka kita akan berada dalam apa, algoritma berita-berita sampah. Dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat jempol, masyarakat digital saat ini, Pak Menteri Gusmus, mau jadi generasi jempol karena istimewa, atau generasi jempol yang hanya memanfaatkan jempolnya dan kehilangan akal sehatnya. Pilihan teman-teman sekalian. Dukung-mendukung tak sedikit, Pak Muhammad Syafi'i, kami beruntung di Kompas, pemilik mungkin ya sebutannya untuk owner, tidak terafiliasi oleh partai politik manapun, karenanya singkat saja, Kompas akan selalu berada di tengah, independen, dan dapat Anda percaya. Kompas. Terima kasih, Pak Rosi. Gusmus nanti biar belakangan saja, gongnya. Saya beri kesempatan ke Prof. Akla, apa beberapa tadi yang disampaikan. Terima kasih, Bapak Menteri. Saya tahu persis betapa komitmen Kementerian Agama secara umum dan komitmen Kementerian Agama secara khusus untuk menerjemahkan pendidikan ke dalam nilai-nilai moral. Misalnya slogan Menteri Agama sekarang, Kementerian Agama mulai dari integritas, tanggung jawab, dan semacamnya. Dan salah satu usaha konkret dari Kementerian Agama bagaimana tidak ada lagi style, tapi harus menjadi universitas Islam atau minimal menjadi IIM. Ini dalam rangka supaya integrasi ilmu tidak benar-benar terjadi. Ilmu bukan hanya sekedar ilmu, kita tahu sains, tapi bagaimana nilai-nilai ilmuwan, nilai-nilai akhlak berdasar itu. Bagaimana usaha Bapak Menteri Agama menjadikan madrasah menjadi pilihan pertama. Kita tahu Universitas Strategis Sunan Ampel Surabaya menjadi rujukan pertama sama dengan pilihan-pilihan yang lain. Kita tahu betapa madrasah itu menjadi banyak yang lebih baik, misalnya insan cendekia. Kemudian di setiap UIN kita coba dengan segala terbatasan untuk mempesantrenkan mahasiswa dalam rangka menjadikan moralitas Al-Akhlaqul Karimah sebagai bagian dasar dari kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual harus berjalan seiring di dalam visi Kementerian Agama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, sebelum ke Gusmus, sedikit menambahkan saja karena tadi ada yang menanyakan tentang gerakan anti korupsi di Kementerian Agama. Ini untuk dipahami bahwa kami, khususnya ibu-ibu Dharma Wanita, itu sekarang sangat serius sejak 2 tahun yang lalu melakukan gerakan SPAK. Saya Perempuan Anti Korupsi, SPAK. Jadi ini alhamdulillah sudah hampir di semua wilayah, di semua provinsi, Dharma Wanita melakukan pelatihan gerakan seperti ini dan juga ke semua perguruan tinggi keagamaan kita. Karena kita memahami betul peran yang sangat strategis dari kalangan perempuan, dari kalangan ibu-ibu. Jadi saya Perempuan Anti Korupsi bekerjasama dengan KPK, kita menggerakkan ini agar tadi integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan sebagai 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama yang terus dan terus kita gaungkan itu betul-betul bisa mengejawantah dalam perilaku keseharian kita. Selanjutnya, Gusmus monggo untuk menanggapi beberapa. Ada beberapa dari Mas Safi'i dan Mas Yardang. Saya kira pertanyaan hanya dari Mas Safi'i tadi tentang orang yang sudah menjabat lalu lupa. pengajian. Ini jawabannya bisa tiga macam. Yang pertama, mungkin orangnya pelupa. Nomor dua, karena ngajinya kurang tutup. Ini ngaji itu minal mahdi ilallah. Boleh berhenti kuliah, boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti ngaji. Jadi mungkin Anda salah paham pengertian ngaji saya itu adalah belajar. Jadi boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Minal mahdi ilallah, sampai mahdi. Kalau berhenti, ya gampang lupa. Yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah dari awal pembicaraan saya. Kubut dunia roh sukun khotihan. Orang pandai pun kalau sudah tergoda menyintai dunia berlebihan, dia akan lupa sekarang. Meskipun sudah kaya masih merampok dirinya rakyat, itu karena senangnya dunia berlebihan. Terima kasih. Alhamdulillah, kita beri aplaus untuk Gusmus. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah jam 22 lebih. Ini mau sampai jam berapa kita ini? Sampai subuh. Iya, kuat sampai subuh ini. Narasumbernya yang gak kuat, apalagi hostnya. Iya, mungkin 2-3 pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Pak, ini perempuan yang berdiri, silakan maju ke depan. Saya suka dengan apa berdiri di atas itu. Silakan. Kalau kamu punya jiwa kriminal, masuk. Jadi salah satunya adalah itu. maaf, politik sebenarnya bagus. Ya enggak bagus oknum ya, Mbak. Terus kemudian masalah keperawanan ya, Mbak Rosi. Sebaiknya gini, madrasah yang perawal itu kan dari rumah tangga ya, Pak. Kenapa kita tidak meniru keahlian muslim ya, Mbak Rosi? Sebelum menikah itu ada pelatihan. Sedangkan di Islam pelatihannya adalah LSM ya, Pak, pranikah. Kenapa tidak beri agamanya ya, Bu Nana? Maaf, Bapak, mungkin tolong sambilnya beri agamanya ya. Dengan bos, dan saya minta maaf, maksudnya dia, Pak. Kan katanya Nabi, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat isi yang berbicaranya. Berarti dan idenya Pak Rosi. Dan maaf ya, Imam Muslim, ya kan Pak Rosi? Jadi kita itu menamakan, tidak bisa toleransi itu dimudukan. Jadi sejalan, jadi agama itu semakin mengejar kebaikan. Jadi seperti gini, kalau kita mau ke pasar dulu, ada yang lewat ke Kerskomo, Taman Bungkel ya Pak ya. Terus ada yang lewat ke Kudung Kupang, ada yang lewat Sedoso. Tapi tujuannya kan sama, Tuhan hanya sebutannya yang berbeda. Toleransi dan kajian Nabi adalah terkenal. Orang yang toleransinya sangat-sangat-sangat tinggi. Dan semoga Indonesia pun juga yang saya harapkan seperti orang Jawa. Jawa itu bukan orang Jawa berjaya. Jawa artinya mengerti ya Pak ya. Jangan pintar, kalau pintar mengerti. Kalau mengerti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan mempunyai ini perempuan-perempuan inilah nanti akan teruskan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelah sini yang saya ingin ya mewakili. Ya, silakan. Singkat ya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi nama saya Arki. Kebetulan saya sekarang lagi desa Kasih di Buner. Ini ada hal yang menarik dari awal pembukaan tadi itu, alhamdulillah UIN sudah mulai meresmikan yang memang pangsa pasarnya sekarang lagi tren yaitu produk halal. Tapi setelah tampil di slide ini saya kaget, temanya halal center isinya jual beli, semacam sebuah akhirnya dalam pikiran saya, apakah semudah itu memahami halal, produk halal yang di dalamnya adalah jual beli? Karena jujur, saya tidak tahu dari Bapak Menteri Kemenak sejauh mana regulasi tentang halal ini, kalimat halal ini. Karena kalau kita bayangkan, saya juga lagi observasi di Banyuwangi ada halal, pantai halal. Di Lombok ada halal tourism, animal tourism macam-macam. Dan MUI Lombok berani mensertifikasi satu. Akhirnya terkesan halal itu menjadi komoditi. Benar apa yang dikatakan Gus Mus, makanya kita harus kaya biar keagaman kita bisa totalitas. Nah, kan ini. Dan juga untuk Mbak Rosi, saya ingin tanya, jurnalis senior ini sudah malam melintang dari stasiun TV ke TV yang lainnya, tapi tetap modis. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kompas TV ini akan bertahan di mana pangsa pasar itu yang menarik adalah konsumen itu adalah melihat apa yang ada di dalam masyarakat. Apakah benar masih menjunjung independensi atau idealisme, jurnalisme? Maaf, jurnalisme ini saya agak pesimis saksi tentang jurnalisme. Karena semua dunia jurnalis ini, ya maaf, pengusaha atau rata-rata politik, semua stasiun TV, maaf, adalah pemilik partai. Kalau kita mau jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya meskipun mungkin duduk di tempat para tamu undangan, tapi saya diberi kesempatan untuk bertanya. Salam takzim saya kepada Bapak Kiai Haji Musa Bisri, Mbak Rosi, Bapak Menteri yang saya muliakan dan saya hormati, Prof. Akla juga, terima kasih banyak. Saya tidak akan panjang, saya akhiri dengan sebuah pertanyaan. Saya yakin bahwa judul Islam Indonesia Penebar Kedamaian, iya, ini adalah judul yang luar biasa. Kita juga mendapatkan penegasan dari Al-Quran bahwa Nabi kita itu hanya diutus untuk menebar rahmat, untuk menebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita pun buka di Al-Quran, ada 113 surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan saya yakin agama Islam tidak akan pernah diambil alih oleh mereka yang mengatasnamakan agama, khususnya agama Islam, untuk menyebarkan agama ini dengan cara-cara yang identik dengan anarkisme dan kekerasan. Saya yakin Islam sepanjang masa dan sampai akhir masa akan tetap damai dan teguh insya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, karena saya hanya ingin curhat sebenarnya, di sebelah saya ini ada seorang mukmin, ada seorang muslim yang tinggal di negara Indonesia, negara yang meyakini Bhinneka Tunggal Ika, dan kebetulan agamanya juga Islam. Tapi saya melihat seakan dia ini warga yang diusir dari tempat tinggalnya, dari kampung halamannya. Kalau kita selama ini orang Islam marah karena ada penjajah Zionis Israel yang mengusir bangsa Palestina dari negerinya, tapi kita sekarang melihat bahwa dekat, tidak jauh dari Jawa Timur ini, ada ratusan kepala rumah tangga, bahkan mungkin jumlahnya hampir 400 orang yang 5 tahun lebih terusir dari kampung halamannya, dari desa yang bernama Nangkernang di Sampang sana. Ini mereka terusir, rumah mereka semuanya dibakar, rumahnya dibakar. Dan ya, lebih singkat, mereka lebih dari 5 tahun terlunta-lunta tinggal di pengungsian. Dan yang saya ingin tanyakan adalah, apa solusi dari negara Indonesia yang berbhinneka ini untuk bisa bersama-sama mengembalikan para pengungsi ini dengan damai, karena mereka mau kembali dengan damai. Terima kasih. Baik, monggo silakan yang ingin mengawali Prof. Ala atau Mbak Rosi yang lebih banyak menanyakan tentang media tadi. Soal media tadi, sekali lagi ditanya soal independensi. Saya harus sekali lagi mengulang bahwa kami yang bekerja di bawah Kompas Gramedia, Kompas Harian Kompas, Kompas.com, Kompas TV, dan beberapa anak usaha lainnya, kami merasa cukup beruntung, Pak, karena yang membangun, pemilik, maupun orang yang tertinggi di perusahaan kami itu bernama Bapak Yaakob Utama, dan dia seorang jurnalis. Jadi saya tidak tahu lagi harus menjelaskan seperti apa pada Anda bahwa kami tidak ada afiliasinya dengan politik. Itu modal awal. Tapi saya tidak berpretensi atau mengatakan bahwa tidak ada jurnalis yang baik di media-media yang pemiliknya terafiliasi partai politik. Saya tidak ingin mengatakan itu. Jurnalis yang baik akan bisa dimanapun berada. Jurnalis yang gak baik juga bisa dimanapun berada. Independensi kami di Kompas TV dimulai dari atas, tidak ada titipan apapun, tidak ada kepentingan apapun. Apakah jurnalis itu bisa subjektif atau enggak? Pasti bisa, kami ini manusia. Tapi bagaimana merumuskan objektivitas? Itulah yang disebut dengan sidang redaksi. Sidang redaksi itu harus bebas dari intervensi pemilik. Sidang redaksi itu harus bebas dari keinginan subjektif orang per orang. Itulah singgasana utama kemandirian ruang redaksi. Jadi waktu yang sebenarnya akan menjadi contoh bagaimana sebuah media yang mempertahankan integritas dan idealisme. Dan semoga kami bisa terus mempertahankan reputasi itu. Terima kasih. Baik. Jadi sudah tambahan, tentu yang diperankan media tidak bisa lepas dari politik, dalam pengertian politik yang menyeluruh, high politik, karena tentu manusia tidak bisa lepas dari politik. tapi politik yang substantif, yang esensial. Misalnya menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, itu adalah nilai-nilai yang harus diperjuangkan oleh semua kita dan tidak terkecuali media. Yang tidak boleh adalah politik praktis tadi itu, karena itu menjadi porsi partai-partai politik, para politisi yang memang memerlukan dukungan oleh konstituennya untuk lalu kemudian dia bisa mengagregasi, bisa memperjuangkan aspirasi politik praktisnya di forum-forum politik. Jadi ini yang perlu kita pahami secara lebih baik. Jadi kita tentu bukanlah orang-orang yang apolitis, karena kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitar kita, maka kita menjadi asosial, menjadi apolitik. Tapi politik yang high, politik tadi itu, politik tingkat tinggi dalam artian politik yang esensial, yang substansial nilai-nilainya. Saya pikir itu. Pertama, ada yang ingin tanggapi? Silakan. Terima kasih. Sejauh yang saya ketahui, Habib, pemerintah berusaha untuk sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan sekecil apapun yang ada. Tapi tentu dengan mempertimbangkan akibat sosial dan semacamnya. Segala cara yang itu memang dibenarkan dan dalam rangka untuk memperbaiki itu dilakukan. Misalnya salah satu persoalan adalah persoalan pendidikan dan semacamnya. Kita coba di sana, kita coba cerdaskan, bukan hanya sekedar pengajaran kata Bismos. Maka menurut saya Bismos bukan, maaf, bukan kurang pendidikan, kurang mengaji. Mengaji kalaupun sebentar, saya ngaji sebentar Gus, tapi belajar banyak dari jenengan. Saya kira pendidikan, dari pendidikan kemudian ekonomi dan semacamnya, kita tinggalkan semua tanpa membedakan. Saya tahu persis betapa dengan diskusi dengan berbagai pihak. Yang penting mungkin itu bagian bagaimana mendapatkan pahala. Tapi saya bukan janji ini, pemerintah dari pusat, terutama Kementerian Agama, saya sering konsultasi dan semacamnya, staf kepresidenan terus melakukan itu tanpa menimbulkan persoalan baru. Itu yang ingin kita kembangkan. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, monggo, Gus Mus, sekaligus nanti closing statement dari Gus Mus dari seluruh dialog kita malam hari ini. Silakan. Ya, jadi kita itu ada yang seperti saya, ada yang seperti Pak Rosi, ada yang seperti Pak Menteri, ada yang seperti Pak Rektor. Kita itu dari berbagai manusia yang mempunyai kebutuhan sendiri, permasalahan-permasalahan tentang menjaga keindonesiaan segala macam, menjaganya juga berbeda-beda. Mbak Rosi berbeda dengan saya, berbeda dengan Pak Rektor, berbeda dengan Pak Menteri. Ada persoalan-persoalan di dalam masyarakat kita, saya paling-paling hanya berkoar-koar, hanya ngomong atau nulis. Tapi kalau Pak Menteri itu bisa. Jadi kalau pemerintah itu rai dengan saya menghimbau itu pantas. Kalau pemerintah menghimbau itu perampasan. Kok bisa melaksanakan kok? Mempunyai wewenang. Dan polisi kok menghimbau? Itu gimana? Ya kan nggak bisa jadi polisi, saya tetap bisa kalau hanya menghimbau. Tapi persoalan-persoalannya pemerintah harus yang di depan ini, karena yang mempunyai tanggung jawab melayani umat semua ini adalah pemerintah. Pemerintah. Jadi soal halal haram, soal apa namanya diskriminasi segala macam. Kalau ada Pak Rektor, apalagi saya, pemerintah tetap yang tidak sesuai dengan hukum, dia tutup. Tidak usah di bagaimana kan ini tidak usah. Untuk ada undang-undangnya, ada aturannya, ada hukumnya. Semua harus, karena kita di negara hukum, semuanya harus taat hukum, siapa pun harus. Jadi harus ada yang langsung eksekusi karena mempunyai wewenang, ada yang menghimbau, ada yang mengadakan semacam ini, itu semuanya bareng-bareng untuk mendalami umat kita yang sudah bisa lati sendiri sama orang lain. Jadi dengan demikian kita saling mendukung untuk kepentingan Indonesia. Dalam rumah ini tentu saja berbeda-beda, isinya macam-macam. Jadi bagaimana kita memanage keluarga kita sendiri dalam rumah itu yang sudah diajarkan oleh agama, yaitu dengan rahmat dan kasih sayang. Asal kita mendahulukan kasih sayang, kita bukan hanya akan masuk surga, tapi kita sudah di surga. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Hadirin sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, waktu terus berjalan. Nampaknya kita tidak boleh goling terhadap diri kita sendiri, karena besok kita juga punya banyak aktivitas masing-masing, dan kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini karena tentu tidak bisa kita selesaikan malam ini. Kita masih punya mudah-mudahan waktu untuk berjumpa lagi. Yang menarik dan saya amat sangat tidak membayangkan sebelumnya bahwa yang hadir begini banyaknya dan masih terus bertahan sampai dengan malam ini. Relatif yang meninggalkan yang mungkin ada beberapa 1-2 belasan, tapi sebagian besar dengan tekun masih ada di sini. Tentu ini sesuatu yang sangat positif dan patut kita apresiasi bersama. Beberapa poin untuk dibawa pulang, pesan-pesan Gus Mus, Mbak Rosi, Prof. A'la, antara lain adalah Indonesia hakikatnya rumah kita, rumah milik kita bersama, yang karenanya tidak perlu lagi kita diperintah, dipaksa apalagi, atau diajari untuk bagaimana menjaga diri, karena itu hakikatnya muncul dari kesadaran masing-masing dari kita, karena itu adalah rumah kita. Yang kedua menarik adalah bagaimana kita punya peluang yang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai yang tidak kalah pentingnya dari hanya sekedar pengajaran, tapi pendidikan, nilai-nilai budi pekerti, akhlakul karimah. Kalau selama ini kita merasakan menemui adanya katakanlah gesekan-gesekan, konflik, kita cenderung lebih eksplosif, lebih sensitif dan lain sebagainya, juga karena pengaruh sosial media yang terkesan hitam putih, mudah menyalah-nyalahkan dan lain sebagainya. Maka mari kita jadikan itu semua sebagai tantangan bagi kita, khususnya para sivitas akademika, orang-orang yang dalam istilah Gus-Gus tadi sebenarnya punya peluang lebih besar untuk mengaji, dan karenanya punya lebih punya wawasan lebih dibanding yang lain untuk lebih proaktif, untuk lebih proaktif mengisi ruang-ruang publik khususnya di sosial media, sehingga paham keagamaan Islam khususnya yang senantiasa menebarkan kedamaian itu lebih mewarnai ruang-ruang diskursus wacana publik kita, sehingga keindonesiaan kita sebagaimana yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai Indonesia yang ramah, yang sopan santun, yang gotong royong, yang senantiasa menerbarkan kedamaian, itu tetap bisa kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Saya pikir itu beberapa poin yang sempat saya catat. Ya, ini masih ada tarian Rudi, tapi buku. Buku siapa itu? Jadi ada kenang-kenangan untuk narasumber untuk mengakhiri acara ini. Jadi sekali lagi, selaku host acara malam ini, saya sangat mengapresiasi kepada seluruh hadirin yang tetap bertahan sampai dengan malam hari ini. Marilah kita akhiri forum ini, nanti akan dipimpin oleh MC yang lebih profesional daripada saya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah, mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.